Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga sampai di pagi hari ini kita masih bisa berkumpul di masjid ini. Di antara kita ada yang masih melaksanakan itikaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah. Insyaallah kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita membahas kitab Al-Usul As-Sittah yang disusun oleh Fadilatul Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir kita telah menyelesaikan pembahasan prinsip yang kedua, yaitu perintah untuk bersatu di atas agama Allah Subhanahu wa taala dan larangan dari berpecah belah. Telah kita jelaskan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah yang menunjukkan prinsip tersebut dan bagaimana aplikasinya dalam kehidupan kita. Maka insyaallah kita akan lanjutkan dengan pembahasan selanjutnya al-aslu tsalits, yakni prinsip yang ketiga. Qala rahimahullahu taala, beliau mengatakan inna min tamamil ijtima' as-sam'a wa ta'ata liman ta'ammara 'alaina walau kana 'abdan habasyian. Kata beliau, termasuk kesempurnaan dari persatuan tersebut adalah mendengar dan taat kepada orang yang memerintah kita. Walau kana 'abdan habasyian, walaupun yang memerintah itu adalah seorang hamba dari Habasyah. 'Abdan habasyian, seorang hamba dari negeri Habasyah. Habasyian, Habasyah itu adalah sebuah kawasan di Afrika yang sekarang menjadi negara Ethiopia. Fabayyana Allahu hadza bayanan syai'an kafiyan biwujuhin min anwa'il bayan syar'an wa qadran. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan perkara ini dengan penjelasan yang demikian gamblang dan mencukupi. Ya, dari berbagai jenis penjelasan baik secara syar'i maupun secara qadran. Ya, ini fakta atau realitas yang bisa kita lihat di lapangan. Artinya prinsip bersatu di bawah seorang pemimpin, mendengar dan taat kepadanya, ini telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu dengan ayat-ayat yang sifatnya syar'i, demikian juga ayat-ayat yang sifatnya kauni. Ini apa yang kita lihat dalam kehidupan kita. Fama sara hadzal aslu la yu'rafu 'inda aktsari may yad'il ilma fa kaifal 'amala bihi. Hanya saja kemudian prinsip ini tidaklah diketahui oleh kebanyakan orang yang mengaku berilmu. Orang-orang yang mengaku berilmu justru dia tidak mengetahui prinsip ini. Prinsip untuk taat kepada pihak pemerintah. Fakaifal amalu bihi, maka bagaimana bisa dia mengamalkannya? Bagaimana bisa diamalkan? Kalau dia tidak tahu prinsip ini, maka bagaimana dia bisa mengamalkannya? Alangkah benarnya apa yang disampaikan oleh beliau, ya, terutama pada faqrah yang terakhir, bahwa ini sesungguhnya merupakan prinsip dalam agama kita, namun betapa banyak di antara kaum muslimin, bahkan orang-orang yang mengaku sebagai pemuka agamanya, mengaku sebagai alim ulama, namun mereka tidak memahami prinsip ini. Sehingga dengan mudahnya mereka mengeluarkan ucapan-ucapan yang memprovokasi rakyat, yang memprovokasi orang-orang untuk tidak mentaati pemerintah, padahal ini adalah ajaran Islam. Ya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Prinsip ini pada hakikatnya sebagaimana yang disebutkan oleh beliau min tamamil ijtima. Ini masih berkaitan dengan prinsip yang kita sebutkan sebelumnya, yaitu bersatu di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ya, berkaitan dengan prinsip yang pertama, yaitu perintah untuk mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seseorang ya, dia tidak mungkin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa adanya persatuan. Kalau terjadi konflik di mana-mana, terjadi pertumpahan darah, terjadi perselisihan, maka seseorang akan sulit baginya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan terjadinya konflik tersebut dikarenakan tidak adanya kepemimpinan. Ya, tidak akan ada terjadi ketentraman, persatuan, kecuali harus ada yang memimpin, harus ada yang mengatur, harus ada yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar, harus ada yang menolong orang-orang yang terzalimi. Sehingga tiga prinsip ini sangat erat kaitannya. Disebutkan oleh Syekh Nasir Al-Adni, Syekh Nasir Al-Adni ini pengajar akidah di Darul Hadis Yaman. Beliau mengatakan dalam syarah beliau, qala hadzal aslu yu'tabaru karukni li aslin ladzi qablah. Prinsip ini ya bisa dianggap sebagai rukun, pondasi bagi prinsip-prinsip sebelumnya. Fa innahu la takunu jama'atan lil muslimin wala ijtima' lahum illa bi imamah. Karena sesungguhnya tidak ada persatuan kaum muslimin, tidak ada perkumpulan mereka kecuali harus disertai dengan kepemimpinan. Wala imamata illa bisam'i wa ta'ah. Dan tidak ada kepemimpinan kecuali harus disertai dengan mendengar dan taat. Apa gunanya kepemimpinan kalau kemudian tidak didengarkan ucapan pemimpin dan juga tidak ditaati? Wala qiyama lid-din illa bil jama'ah. Dan agama itu tidak akan tegak kecuali dengan persatuan. Ya. Seseorang bisa menjalankan agama ini ya, dia bisa melakukannya dengan persatuan. Wal jama'atu la tahsul bitafarruq wal ara' wal ikhtilaf. Dan persatuan tidak akan terjadi dengan adanya perpecahan dan pemikiran-pemikiran serta perselisihan-perselisihan. Fala budda lahum min hakim yaqtabi lil umur. Maka haruslah ada seorang hakim, seorang pemimpin yang mengatur urusan-urusan. Ya'khudhu 'ala yadi dhalim, dia mencegah kezaliman. Wa yantasiru lil madzum, kemudian memberikan pertolongan kepada orang yang dizalimi. Wa yuqibul hudud wal jihad wa sya'airuddin, demikian juga dia menegakkan al-hudud, ya, hukuman bagi para pelaku kejahatan. Wal jihad, demikian juga jihad, wa sya'airuddin, dan juga seluruh syiar-syiar agama. Sholat berjamaah, azan, ya, masuknya Ramadan, keluarnya dari bulan Ramadan, pelaksanaan haji, harus ada orang yang mengatur urusan-urusan tersebut. Wa yahtamu bi masalihil ibad wal bilad, harus ada orang yang memikirkan, yang fokus memikirkan kemaslahatan, ya, para hamba dan juga kemaslahatan sebuah negara. Ya, pembangunan jalan, infrastruktur, bagaimana mengatur lalu lintas, bagaimana aturan kependudukan, harus ada yang mengatur. Fala yatimul hakimu hadza illa bisam'i wa ta'ah lahu fil madad kitab was sunnah. Maka ini semua ya tidak akan sempurna atau tidak akan terwujud bagi seorang hakim, seorang pemimpin kecuali harus ada mendengar dan taat kepadanya selama dalam berada lingkaran Alkitab dan Sunnah, dalam batasan Al-Quran dan Sunnah. Ya, jadi paham alur logikanya. Ya, kita diperintahkan untuk beribadah. Ibadah ini tidak akan terwujud tanpa adanya persatuan, dan persatuan ini tidak akan terwujud tanpa adanya kepemimpinan, dan kepemimpinan tidak akan terwujud tanpa adanya mendengar dan taat. Sehingga tiga perkara ini sangat berkaitan. Makanya beliau rahimahullahu ta'ala mengedepankan tiga prinsip ini secara berturut-turutan, karena keterkaitannya yang teramat kuat. Bahkan bukan hanya di dalam usul sittah saja, beliau rahimahullahu ta'ala menyampaikan tiga prinsip ini secara berturut-turutan, namun dalam risalah beliau yang lain. dalam Masail Jahiliyah, salah satu risalah yang juga ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Wahab rahimahullah ta'ala, kalau anda melihat di risalah tersebut, tiga perkara pertama yang disampaikan oleh beliau, penyakit orang-orang jahiliyah terdahulu, yang pertama kata beliau syirik, yang kedua at-tafarruq, yang ketiga adam ta'ah nimulah. Ya, yang pertama syirik, yang kedua tafarruq, berpecah belah, yang ketiga ketidaktaatan kepada pemimpin. Ini tiga penyakit jahiliyah yang dituliskan oleh beliau dalam Masail Jahiliyah, menunjukkan bahwa ketiga-tiga ini merupakan perkara yang saling berkaitan. Dan demikianlah yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya. Nabi alaihi salatu wasallam ketika beliau berada di Arafah pada Hajjatul Wada, beliau menyampaikan sebuah hadis di hadapan para sahabat, sehingga banyak sekali sahabat yang mendengar ucapan beliau ini. Ya, karena ketika itu beliau sedang wukuf di Arafah, beliau berkhutbah, banyak di antara para sahabat yang mendengarkan ucapan beliau. Kata beliau alaihi salatu wasalam, ya. Nadarallahu imra'an sami'a minna haditsan fahfidhahu hatta yuballighahu ghairah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mencerahkan wajah seseorang yang mendengar dari kami sebuah hadis, kemudian dihafalkan hadis tersebut, lalu dia sampaikan kepada yang selainnya. Fa'innahu rubba hamili fiqhin laisa bifaqih. Maka sesungguhnya banyak orang yang membawa fikih, tapi dia sendiri bukanlah seorang yang faqih. Artinya dia hanya menyampaikan ilmu saja tanpa memiliki kefaqihan terhadap apa yang dia bawa. Kemudian warubba hamili fiqhin ila man huwa afqahu minhu. Dan banyak juga orang yang membawa fikih, dia bawa fikih tersebut kepada orang yang lebih faqih. Jadi tugasnya hanya membawa saja. Ada orang yang lebih faqih, dia sampaikan ilmu tersebut kepada orang yang lebih faqih. Kemudian kata Rasulullah SAW, dan ini syahid dari hadis ini, ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم ابدا. Ada tiga perkara yang tidak akan hati seorang muslim itu membencinya. Yang pertama ikhlasu dini lillah. Yang pertama mengikhlaskan agama hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian munasahatu ulatil amr. Yang kedua menasihati, ya, para pemimpin. Wa luzumul jamaah, dan berpegang teguh dengan persatuan. Ini tiga perkara yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis. Yang pertama mengikhlaskan agama, prinsip yang pertama sudah kita bahas. Kemudian munasahatu ulatil amr. Ya, menasihati para pemimpin. Ini prinsip yang ketiga, termasuk dalam, ya, bagian atau hak dari pemimpin. Wa luzumul jamaah, dan berpegang teguh dengan jamaah, dengan persatuan kaum muslimin. Ini prinsip kedua yang kemarin kita bahas. Ya. Lagi-lagi ini menunjukkan bahwa tiga prinsip ini adalah prinsip yang saling berkaitan. Ya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Syekh menyebutkan bahwa mendengar dan taat kepada pihak pemerintah ini telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ya. Demikian juga dalam sunnah nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Banyak sekali hadis-hadis yang menunjukkan bahwa kita memiliki kewajiban untuk mentaati pihak pemerintah. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang ke-59. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul dan para pemimpin di antara kalian. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul dan para pemimpin di antara kalian. Para ulama menjelaskan bahwa ulil amri di sini adalah para ulama dan umara. Ulama yakni yang mengurus urusan agama kaum muslimin, memberikan fatwa kepada mereka, mengarahkan mereka bagaimana jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan melarang mereka dari jalan yang akan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala dan para umara yang mengatur kemaslahatan kaum muslimin, mengatur urusan-urusan mereka. Ayat ini jelas menunjukkan kepada kita wajibnya taat kepada pemerintah. Hanya saja yang perlu kita ketahui, kalau antum perhatikan ayat ini, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk taat kepada Allah, disebutkan dengan secara mutlak, wa ati Allah, taatlah kalian kepada Allah. Demikian juga ketika memerintahkan untuk taat kepada Rasul, wa atiur Rasul, dan taatlah kalian kepada Rasul. Namun ketika berbicara tentang para pemimpin, wa ulil amri minkum, tidak disampaikan dengan redaksi wa ati'u ulil amri minkum, tidak, tapi wa ulil amri minkum, dan taatlah kepada Rasul dan para pemimpin di antara kalian. Ini kata para ulama menunjukkan ketaatan kepada Allah adalah ta'ah mutlaqah, ketaatan secara mutlak, ketaatan tanpa tapi. Kemudian ketaatan kepada Rasul demikian juga, ketaatan kepada Rasul adalah ketaatan yang mutlaqah, ketaatan tanpa tapi. Ya. Adapun ketaatan kepada para pemimpin, baik itu para ulama, demikian juga para umara, maka ketaatannya adalah ketaatan yang muqayyadah, ta'ah muqayyadah. Ya, ta'atan muqayyadatan. Yaitu ketaatan yang harus di ya, lihat terlebih dahulu apakah dia menyelisih ketaatan kepada Allah dan Rasulnya ataukah tidak. Kalau tidak menyelisihi, ya, maka wajib untuk taat. Namun kalau dia menyelisihi ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, tidak ada kewajiban untuk taat. Nanti kita bahas tentang apa yang menjadi hak pihak penguasa ya atas kita. Ini dalil dari Al-Quran. Adapun dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam demikian banyak. Kita cukupkan dengan 3 hadis. Yang pertama, apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, hadisnya sahih dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Ya. Bagus kalau antum tuh mencatat hadis. Yang dicatat itu pertama nama ditulis di mana hadis tersebut, diriwayatkan di mana, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, Sunan Abu Dawud, dan kemudian juga nama sahabatnya. Ya, kita lihat ini yang dilakukan oleh para ulama. Coba lihat dalam Arba'in An-Nawawiyah. Atau melihat dalam Arba'in An-Nawawiyah, sebutkan sahabatnya, kemudian perawinya, Bukhari, Muslim, atau siapa dari ashabus sunnah. Ya, jadi jangan hanya Bukhari, Muslim saja, tapi sahabatnya juga. Ya. Min hadithi Abi Hurairah, dari hadithnya Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ata'ani faqad ata'a Allah, wa man ya'sini faqad asallah. Barang siapa yang taat kepadaku, maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Wa man ya'sini faqad asallah. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah. Wa man yuti'il amir faqad ata'ani. Wa man ya'sil amir faqad asani. Barang siapa yang taat kepada pemimpin, maka sungguh dia telah taat kepadaku. Dan barang siapa yang bermaksiat mendurhakai para pemimpin, maka dia telah bermaksiat kepadaku. Dia telah durhaka kepadaku. Nah, dalam hadis ini Nabi mengkaitkan ketaatan kepada beliau dengan ketaatan kepada pemimpin. Barang siapa yang telah taat kepada pemimpin, tentunya selalu kita ingat dan kita garis bawahi dalam permasalahan yang ma'ruf, dalam perkara kebaikan. Ya. Barang siapa yang mentaati pemimpin dalam perkara kebaikan maksudnya, maka sesungguhnya dia telah taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man ya'sil amir, barang siapa yang bermaksiat atau durhaka kepada para pemimpin, ya faqad asani, maka sungguh dia telah durhaka kepadaku. Ini dalil menunjukkan wajibnya kita untuk taat kepada para pemimpin. Kemudian dalil selanjutnya masih dari Abu Hurairah dalam riwayat Muslim, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaika as-sam'a wa ta'ah fi usrika wa yusrik wa manshatik wa maqrahik wa atharatin alaik." Kata Nabi alaihi salatu wasalam, wajib bagimu untuk mendengar dan taat di masa sulitmu maupun di masa mudahmu, di masa lapangmu. Wajib bagimu untuk mendengar dan taat di masa sulit dan di masa lapang. Wa man syatik wa makrahik. Demikian juga ketika engkau bersemangat maupun engkau dalam keadaan terpaksa. Ya, tidak suka. Wa atharatin alaik, dahkan dalam keadaan ketika para pemimpin itu atharah, melakukan atharah. Atharah disebutkan oleh para ulama yaitu ketika mereka lebih mementingkan kepentingan mereka daripada kepentingan orang yang dia pimpin. Ya. Bahkan sampai ketika dia melakukan atharah, lebih mementingkan kepentingannya daripada kepentingan rakyatnya. Kalau bahasa kita sekarang, pemimpin-pemimpin yang KKN, pemimpin yang melakukan apa, kuliah kerja nyata, korupsi, kolusi dan nepotisme, ya tetap taat selama yang diperintahkan olehnya tidak bertentangan dengan syariat, maka hendaknya tetap taat. Ya. Kemudian hadis selanjutnya, marwah muslimun fi sahihi, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, inna khalili awsani an asma'a wa uti'. Kata Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, sesungguhnya kekasihku telah mewasiatkan kepadaku untuk mendengar dan taat. Ya, untuk mendengar dan taat. Abu Dzar, yang dimaksud dengan kekasih oleh Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, tidak lain dan tidak bukan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, sesungguhnya kekasihku telah mewasiatkan kepadaku untuk mendengar dan taat. Wa in kana 'abdan mujaddal atraf, walaupun itu kepada seorang budak yang terpotong hidungnya. Yang dimaksud dengan mujaddal atraf adalah yang paling jelek nasabnya. Ya, bukan dari kalangan orang-orang mulia, budak dia. Bahkan mungkin enggak jelas nasabnya, siapa bapaknya, siapa ibunya. Namun ketika dia menjadi pemimpin, maka wajib untuk mendengar dan taat. Dalam lafaz yang lain disebutkan abdan habasyian, seorang budak dari Habasyah. Ya, budak dari Habasyah tentunya adalah orang non-Arab, bukan orang Arab. Jangankan Quraisy, Arab saja bukan dia. Ya. Karena kepemimpinan itu pada asalnya terdapat di tangan orang-orang Quraisy. Nah, ini jangankan Quraisy, ya, bukan orang Arab dia, budak yang berasal dari negeri Habasyah. Ya, maka tetap wajib baginya untuk ya mendengar dan taat. Ini adalah dalil-dalil yang disebutkan oleh para ulama, ya, dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan masih banyak lagi ya dalil-dalil lainnya. Hadis Irbat bin Sariyah, ya. Di mana Nabi alaihi salatu wasalam memerintahkan untuk mendengar dan taat. Masih banyak lagi hadis-hadis yang lain yang memerintahkan kepada kita untuk taat ya kepada pihak pemerintah. Bahkan sebagian ulama menyebutkan ini adalah ijma', ijma' kaum muslimin tentang wajibnya taat kepada pihak pemerintah. Disebutkan oleh Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menyebutkan, wa ajmalu ala sab'i wa qa'ah li a'immatil muslimin, Ya. Para ulama telah bersepakat, ijma mereka, atas kewajiban mendengar dan taat bagi para imam kaum muslimin. Ya. Ijma ini dinukilkan oleh Abu Hasan Al-Asy'ari radhiyallahu rahimahullah. Bukan hanya beliau juga, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Ya, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim ada pun Abu Hasan Al-Asy'ari, beliau menukilkan ijma tersebut dalam risalah beliau kepada Ahlu Thughur. Ya, Ahlu Thughur. Adapun Al-Imam An-Nawawi menyebutkan dalam syarah Sahih Muslim, beliau mengatakan wa ammal khuruju alaihim wa qitaluhum fa haramun bi ijma'il muslimin. Adapun keluar dari ketaatan kepada pemerintah, apalagi sampai memerangi mereka, maka hukumnya haram dengan kesepakatan kaum muslimin. Dengan kesepakatan kaum muslimin. Wa in kanu fasaqatan zalimin. Walaupun mereka adalah orang-orang yang fasik, orang-orang yang bergelimang dosa. Hidupnya ya bergelimang dosa, melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Zalimin, demikian juga melakukan kezaliman. Ya. Maka tetap wajib untuk taat kepada mereka dalam perkara yang baik, ya, dan haram untuk keluar dari ketaatan kepada mereka. Waqad tadhaharat al-ahadithu bima'na ma dzakartuhu. Telah banyak hadis yang tampak sesuai dengan makna yang aku sebutkan. Beberapanya tadi telah kita sebutkan dalam Sahih Muslim. Wa ajma'a ahlu sunnah annahu la yan'azilu sultana bil fisq. Dan ahlu sunnah bersepakat bahwa tidaklah sultan itu ditinggalkan karena kefasikan. Artinya orang-orang dicabut, mencabut ketaatannya dari seorang pemimpin hanya karena kefasikan sang pemimpin. Nah, ini menunjukkan kepada kita semua bahwa yang namanya taat kepada pemerintah, mendengar dan taat kepada pemerintah merupakan prinsip agama, bahkan ijma kaum muslimin. Ya, sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk meninggalkan prinsip ini. Walaupun sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh, banyak orang yang tidak mengetahui atau meninggalkan amalan ini. Kita lihat di hari-hari sekarang ini, seorang ya muslim, banyak di antara kaum muslimin yang mereka tidak melaksanakan prinsip agama yang mulia ini. Itu tadi, karena sistem yang kita anut pun bukan sistem yang islami, sistem demokrasi. Yang namanya demokrasi itu antum bebas bicara tentang pemerintah. Salah satu asas dari demokrasi adalah kebebasan berbicara. Sehingga semua orang boleh berbicara. Dia mau ya mencela presiden, menjatuhkan harga diri presiden, memfitnah para aparat, ya, menjelek-jelekkan aparat, bebas. Ini era demokrasi, kata mereka. Ya. Makanya sebenarnya pemimpin yang dia memimpin dalam sistem yang islami itu paling enak. Kenapa? Karena tidak semua orang bebas berbicara. Ya. Harus ada prosedurnya. Tapi karena yang diadopsi adalah sistem demokrasi, maka rasakanlah. Ya. Artinya apa? Maka itulah akibatnya. Ketika demokrasi yang dianut, demokrasi yang diterapkan, maka harus siap-siap. Tiap hari itu akan ada terus celaan kepada pemimpin. Tapi kalau di sebuah negara yang berhukum dengan hukum Islam, maka tidak ada yang namanya kebebasan berbicara, orang bebas mencela pemimpin. Karena larangannya dalam syariat kita sudah demikian jelas. Baik. Masya Allah muslimin rahimakumullah. Prinsip untuk taat kepada pemerintah ini merupakan salah satu prinsip dari prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, kita akan nukilkan beberapa ucapan dari para imam Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang prinsip ini. Disebutkan oleh Al-Imam At-Tahawi rahimahullah dalam akidahnya, ya, dalam akidah At-Tahawiyah, dia menyebutkan wala nara al-khuruja ala a'immatina wa wulati umurina wa injaru. Kata Imam At-Tahawi rahimahullah, kami tidaklah melihat bolehnya keluar dari para pemimpin-pemimpin kita dan para penguasa kita, walaupun mereka berbuat zalim. Wala nad'u alaihim. Demikian juga kami memandang tidak boleh mendoakan kejelekan kepada mereka. Bahkan sampai mendoakan kejelekan kepada mereka ini tidak boleh. Wala nanzi'u yadan min ta'atihim, dan kita tidaklah mencabut tangan-tangan kita dari mentaati mereka. Wa naro ta'atahum min ta'atillah azza wa jal faridhatan. Dan kami memandang, kata Imam At-Tahawi rahimahullah, dan kami memandang bahwa ketaatan kepada mereka ini merupakan bagian dari ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang hukumnya wajib. Ya. Dengan syarat malam ya'muru bima'siyatin. Ya, dengan syarat apa yang diperintahkan itu bukanlah sebuah kemaksiatan. Ingat terus kaidah ini. Selama yang diperintahkan oleh pemimpin itu bukan kemaksiatan, tetap ya wajib untuk mentaatinya. Wa nad'u lahum bis-salahi wal mu'afah. Dan kita akan selalu mendoakan mereka dengan kebaikan dan pemaafan. Semoga Allah memperbaiki urusan mereka dan semoga Allah memaafkan kesalahan-kesalahan mereka. Ya, ini prinsip Ahlussunnah yang ditegaskan oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah ta'ala dalam kitab akidah beliau. Kemudian disebutkan pula oleh Al-Imam Al-Barbahari, Al-Imam Al-Barbahari dalam Syarh Sunnah, beliau menyebutkan wasam'u wa ta'atu lil a'immah fima yuhibbullah wa yardah. Mendengar dan taat, salah satu prinsip Al-Sunnah, ketika beliau menyebutkan salah satu prinsip dari Al-Sunnah wal jamaah, mendengar dan taat kepada para pemimpin dalam perkara-perkara yang dicintai dan diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat ya, salah satu prinsip Ahlussunnah adalah mendengar dan taat kepada para pemimpin ya, dalam perkara-perkara yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Wa man waliya al-khilafata bi ijma'in nas 'alaihi wa ridahum bihi fa huwa amirul mu'minin. Barang siapa yang memimpin ya, yang diserahi kepemimpinan dengan kesepakatan manusia dan ridha mereka, maka dia disebut sebagai amirul mu'minin. Ini bukan berarti kalau ada sebagian orang yang tidak ridha kemudian boleh kita untuk menentangnya, tidak. Ya, ini beliau menegaskan bahwa pemimpin yang diangkat untuk memimpin kaum muslimin dia disebut sebagai amirul mukminin. Wala yahillu li ahadin ayyabita lailatan wala yara alayhi imaman barran kana aw fajiran. Tidak halal bagi seorang pun untuk dia bermalam di suatu malam tanpa melihat adanya pemimpin, baik itu pemimpin yang baik ataupun pemimpin yang fajir. Artinya dia setiap harinya harus meyakini tentang keberadaan pemimpin. Kemudian kata beliau, "Wa man kharaja 'ala imamin min a'immatil muslimin fa huwa khariji." Maka barang siapa yang keluar ya dari para pemimpin, dari pemimpin-pemimpin kaum muslimin, maka dia adalah seorang khariji, seorang dari al-khawarij. Ya. Maksudnya adalah keluar dari kepemimpinan. Adapun memvonis dia sebagai seorang khawarij, maka ini perlu batasan lainnya, seperti dia mengkafirkan pelaku dosa besar ya, dan batasan-batasan lainnya yang disebutkan oleh para ulama. Hanya saja dia telah melakukan kesalahan yang besar, yaitu keluar dari kepemimpinan kaum muslimin. Waqad syaqqa asal muslimin wa khalafal athar wa maitatuhu jahiliyah. Maka orang yang seperti ini, yang keluar dari ketaatan kaum muslimin, dia telah mematahkan tongkat ketaatannya dan juga telah menyelisih athar, dan juga mayatnya ya merupakan bangkai jahiliyah sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis. Baik ya, kira-kira cukup ya dua nukilan dari Imam Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu Imam At-Tahawi dan Al-Imam Al-Barbahari. tentang usul min aslun min usuli ahli sunnah. Salah satu prinsip dari ahli sunnah yaitu mendengar dan taat kepada para pemimpin. Sehingga enggak benar kalau ada sebagian orang yang mengatakan bahwa prinsip taat kepada pemimpin ini adalah prinsip yang dibuat oleh orang-orang belakangan ini. Apalagi ada ucapan di antara mereka, ya prinsip ini dibuat oleh para ulama-ulama Saudi. Ulama-ulamanya sultan. Ulama-ulamanya pemerintah yang menjilat kepada pemerintah. Ya. Abu Ja'far At-Tahawi menulis akidah At-Tahawi ya berapa ratus tahun yang lalu. Ya, bahkan beliau termasuk orang-orang yang awal menulis kitab tentang akidah. Demikian juga Al-Imam Al-Barbahari. Jauh sebelum berdirinya kerajaan Saudi Arabia. Maka prinsip ini sudah ada dari zaman dahulu. Bahkan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, ya, imamnya apa orang-orang Asy'ariyah telah menyebutkan prinsip ini. Ya, demikian juga Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya membuat bab tentang imamah, ya, tentang kepemimpinan, disampaikan di dalamnya hadis-hadis tentang wajibnya taat kepada pemerintah. Maka sesungguhnya prinsip ini adalah prinsip yang sudah dikenal di tengah-tengah kaum muslimin sesungguhnya. Hanya saja karena mereka mengikuti hawa nafsu, enggak cocok mereka, ya, dengan prinsip ini, kemudian seolah-olah prinsip ini dibuat-buat. Tidak, ini adalah prinsip agama kita sejak dari masa salafun saleh ridwanullah alaihim ajmain. Sehingga ingat ya ikhwan, ya, yang memerintahkan kita untuk salat, yang memerintahkan kita untuk puasa, zakat, haji, ya, itu sama dengan yang memerintahkan kita untuk taat kepada pihak pemerintah. Jangan pilih-pilih. Kalau sesuai dengan hawa nafsu kita lakukan, kalau tidak sesuai dengan hawa nafsu kita tinggalkan. Yang memerintah sama. Itu Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya alaihi salatu wasalam. Sama. Ya, sehingga hendaknya seseorang ya mematuhi prinsip agama yang satu ini, yaitu taat kepada pemerintah. Selama apa yang diperintahkan itu bukan kemaksiatan, maka wajib baginya untuk taat. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Justru ya keluar dari ketaatan kepada kaum muslimin ini merupakan salah satu dari prinsip-prinsipnya ahlul bidah, orang-orang yang menyimpang. Ya, disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala bahwa bersatu di atas para pemimpin ini adalah prinsip Ahlussunnah. Adapun ya menyelisih atau keluar dari ketaatan kepada pemerintah ini merupakan prinsipnya ahlul bidah. Ya, di antaranya adalah Al-Mu'tazilah. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa li hadza kana min usulis sunnah wal jamaah luzumul jamaah. Oleh karena itu termasuk prinsip dari Ahlussunnah, ya prinsip dari Ahlussunnah wal jamaah adalah mereka bersatu di atas jamaah. Wa tarku qitalil a'immah wa tarkil qital fil fitnah. Dan termasuk prinsip juga, prinsip mereka juga adalah meninggalkan memerangi para pemimpin dan meninggalkan memerangi kaum muslimin di masa-masa fitnah. Ya, jadi di masa fitnah itu prinsip Ahlussunnah adalah menjauhi fitnah. Kemudian beliau menyebutkan tentang apa yang diyakini oleh kaum Mu'tazilah. Wa amma ahlul ahwa kal Mu'tazilah fayarawna al-qitala li'a'immah min usuli dinihim. Adapun ahlul ahwa, pengikut hawa nafsu dari kalangan al-Mu'tazilah, maka mereka memandang memerangi pemerintah itu termasuk dari usul dinihim, prinsip beragama mereka. Kebalik dengan Ahlussunnah. Ahlussunnah itu mendengar dan taat kepada pemerintah, namun al-Mu'tazilah menjadikan ya prinsip, salah satu dari prinsip-prinsip mereka adalah memerangi pemerintah, keluar dari ketaatan kepada pemerintah dan memerangi mereka. Qala yaj'alul mu'tazilatu usula dinahum khamsah. Di mana al-Mu'tazilah jadi pengikutnya Wasil bin Atha. Jadi Mu'tazilah itu ya berasal dari kata i'tizal, keluar. Jadi dahulu ada Wasil bin Atha, dia menghadiri majelisnya Al-Hasan Al-Basri. Kemudian dia tidak setuju dengan apa yang disampaikan oleh Al-Hasan Al-Basri, kemudian dia keluar dari majelisnya, i'tizal, keluar. Maka pengikutnya disebut sebagai Mu'tazilah. Ya. Adapun Mu'tazilah, mereka memiliki lima prinsip. Perhatikan apa prinsip mereka, ya. Yang pertama, tauhidul ladzi huwa salbus sifat. Yang pertama, prinsip mereka adalah tauhid. Ya, prinsip mereka adalah tauhid. Namun apa yang dimaksudkan dengan tauhid di sini, yaitu menafikan sifat Allah. Allah itu tidak memiliki sifat. Barang siapa yang memberikan sifat kepada Allah, ya, yang mengatakan Allah itu memiliki sifat, dia telah terjatuh pada kesyirikan. Ini prinsipnya Al-Mu'tazilah. Tentu bukan pembahasan kita untuk menjelaskan satu persatu prinsip mereka, hanya kita ingin lihat salah satu prinsip mereka dari lima prinsip utamanya itu adalah memerangi pemerintah. Yang kedua, wal-adlu alladhi huwa takdzibu bil qadar. Yang kedua, al-adl, keadilan. Apa yang dimaksud dengan keadilan menurut mereka adalah mendustakan takdir Allah. Mendustakan takdir Allah. Jadi kalau ada sebuah keburukan, ya, itu tidak mereka disebabkan kepada Allah. Ini bukan Allah yang nadirkan. Padahal segala sesuatu Allah yang takdirkan. Mereka enggak mau. Ini enggak adil kalau kita menisbahkan keburukan kepada Allah. Ya. Kemudian yang ketiga, al-manzilatu baina manzilatain. Ya, kedudukan di antara dua kedudukan. Artinya seseorang yang melakukan kemaksiatan, dia tidak dikatakan sebagai orang yang beriman, tidak juga dikatakan sebagai orang yang kafir, tapi dia berada pada satu posisi di antara dua kedudukan. Ya, bukan iman, bukan kafir. Kalau Al-Sunnah menyebutkan bahwa dia adalah seorang yang beriman namun bermaksiat, kurang imannya. Tapi mereka menyebutkannya baina fil manzilah, baina manzilatain. Kemudian yang kedua, infadul wa'id, pelaksanaan ancaman. Apa maksud prinsip yang keempat ini? Mereka meyakini bahwa pelaku maksiat itu tidak boleh dapat ampunan, harus diazab oleh Allah. Ya, kalau Allah tidak mengazabnya, berarti Allah tidak melaksanakan ancamannya. Padahal Allah mengatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni yang lebih ringan daripada itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Kemudian yang kelima, dan ini syahidnya, wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Ya. Yang kelima adalah amar ma'ruf nahi munkar. Apa yang mereka maksudkan dengan amar ma'ruf nahi munkar di sini? Yaitu qitalul a'immah. Memerangi para pemimpin. Alhamdulillah. Memerangi para pemimpin. Lihat. Prinsipnya Mu'tazilah, salah satu dari lima prinsipnya Mu'tazilah adalah memerangi para pemimpin. Ya, yang tentunya ini berkonsekuensi mereka keluar dari kepemimpinan tersebut. Tidak taat, tidak mendengar, dan tidak taat kepada pemimpin. Baik, dari sini kita bisa mendapatkan kejelasan bahwa prinsipnya Ahlus Sunnah, mereka taat kepada pemimpin. Sebaliknya Ahlul Ahwa, ya, salah satu prinsip mereka dalam beragama adalah keluar dari pemimpin, tidak mendengar dan tidak taat. Baik. Sekarang kita akan lengkapi apa yang dalam pembahasan ini, apa saja yang menjadi hak-hak pemerintah yang hendaknya kita tunaikan. Beberapanya telah kita bahas, ya. Disebutkan oleh Syekh Nasir Al-Adni dalam kitab beliau ketika mensyarah prinsip ini, di antara hak pemerintah yang pertama, as-sam'u wa ta'ah lahum, mendengar dan taat kepada mereka. Dalilnya sudah kita sebutkan tadi. Ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, kepada dan taatlah kalian kepada Rasul dan para pemimpin di antara kalian. Ya. Demikian juga hadis Nabi SAW tadi sudah kita sebutkan, tiga di antara hadis yang menunjukkan wajibnya untuk taat kepada pemerintah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam bermuamalah dengan mereka, anna sam'a wa ta'ah lahum takunu fi ghairi ma'siyatillah. Mendengar dan taat kepada pemerintah itu dalam perkara-perkara yang bukan maksiat kepada Allah. Jadi bohong kalau ada orang yang menuduh Ahlus Sunnah sebagai penjilat penguasa. Ya, orang yang mengikuti penguasa secara membabi buta. Tidak. Kita hanya mengikuti perkara yang ma'ruf yang mereka perintahkan. Perkara yang tidak bertentangan dengan ajaran agama kita, ini yang kita ikuti. Ya, tidak semua yang dilakukan oleh pemerintah itu kita benarkan. Terkadang pemerintah manusia biasa terjatuh pada perbuatan dosa. Mereka juga melakukan kedzaliman. Apakah kemudian kita benarkan itu semua? Jawabannya tidak. Ya. Harus ada pengingkaran. Kita tidak membenarkan semua apa yang dilakukan oleh pihak pemerintah. Namun nanti ada caranya bagaimana ya seseorang dalam mengingkari kemungkaran yang dilakukan oleh para pemerintah. Ya. Dalil yang menunjukkan bahwa wajib untuk mendengar dan taat itu hanya dalam perkara yang ma'ruf, di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sam'u wa ta'atu 'ala al-mar'il muslim fi ma ahabba wa kariha ma lam yu'mar bi ma'siyah. Wajib bagi seorang muslim untuk mendengar dan taat dalam perkara yang dia sukai atau tidak dia sukai. Malam yu'mar bi ma'siyah. Selama dia tidak diperintahkan untuk bermaksiat. Fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a wala tha'ah. Apabila dia diperintahkan untuk bermaksiat, maka tidak ada kewajiban untuk mendengar dan tidak ada kewajiban untuk taat. Dalam sebuah hadis juga yang disebutkan dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, inna ma ta'atu lil ma'ruf. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada sang khaliq. Hanya saja ketaatan itu dalam kebaikan. Ketaatan itu dalam kebaikan. Kemudian yang ketiga, annal umara yuta'una fi ta'atillahi ta'ala sawa'un kanat wilayatuhum biridhon minan nas wa mubayaatihim lahum aw kanat min ghalabah. Bahwa para penguasa, para pemimpin itu ditaati dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala. Baik kepemimpinannya itu dia raih ya dengan ridho manusia serta baiat dari mereka, atau dengan ghalabah, dengan kekuatan, dengan kudeta, atau misalnya ya dia menyerang kemudian dia menjadi pemimpin bagi kaum muslimin ya, maka tidaklah ini menghalangi kita untuk mendengar dan taat kepadanya. Makanya saya sering dengar orang-orang haroki mencela ya ahlu sunnah, mencela salafiyin ya. Kalian melarang demokrasi, tapi kenapa taat kepada pemerintah yang terbentuk dari proses demokrasi? Ya, kita nggak lihat prosesnya, tapi kalau dia secara faktual sudah menjadi pemimpin kita, maka kita wajib untuk mendengar dan taat. Walaupun cara pemilihannya itu ya secara islami atau tidak secara islami, tapi kalau dia secara de facto sudah menjadi pemimpin kita, wajib untuk taat. Dan ini prinsip mudah sekali untuk memahaminya. Ya, sampai dia bikin, saya sulit sekali memahami orang golongan salafi ini, kata dia. Mudah sekali kan? Ya. Misalnya ada orang kudeta, antum tahu ada kekhilafahan Umayyah, kemudian digulingkan dengan kekhilafahan yang baru, yaitu apa? Abbasiyah. Itu kalau antum baca sejarahnya luar biasa pembantaian yang dilakukan oleh orang-orang Abbasiyah terhadap daulah Umayyah. Tapi setelah mereka menjadi pemimpin, apakah kemudian kita tidak taat dan mendengar kepada mereka? Jawabnya tetap. Para ulama terdahulu seperti itu. Gampang kan? Gampang. Tapi ya itulah. Ikhwan, yang namanya hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Baik, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, memberikan nasihat kepada mereka. Ya. An-nasihatu lahum. Ya. Termasuk ketulusan kita kepada kaum muslimin sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ad-dinun nasiha, agama itu adalah ketulusan. Qulna liman ya Rasulullah? Maka kami bertanya, ketulusan bagi siapa wahai Rasulullah? Jadi antum kalau menerjemahkan ad-dinun nasihah, jangan agama itu adalah nasihat. Karena nanti akan disalahpahami kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ketika berkaitan dengan Allah dan Rasulnya. Ya, ad-dinun nasihah. Nasihah di sini maksudnya an-nushu, kata para ulama yang mensyarah hadis ini, artinya adalah ketulusan. Ya. Qala lillah. Ya, bagi Allah. Coba antum terjemahkan nasihat. Nasihat bagi Allah. Akan muncul pemahaman yang membingungkan. Gimana ini kok nasihat untuk Allah? Tapi ketulusan bagi Allah benar, ya. Wali kitabihi, ketulusan terhadap kitabullah. Wali rasulihi, demikian juga ketulusan bagi rasulnya. Wali aimmatil muslimin, ketulusan bagi para pemimpin kaum muslimin. Wa ammatihim, dan juga kepada keumuman mereka. Ya, termasuk bentuk ketulusan kepada pemimpin kaum muslimin adalah memberikan masukan kepada mereka. Memberikan masukan kepada mereka. Ya, hanya saja tentunya yang diingatkan oleh para ulama, mengingatkan, memberikan nasihat, memberikan masukan kepada pemerintah tidak sama dengan memberikan masukan kepada ya masyarakat umum. Beda. Kita saja kepada orang tua tentunya, ketika orang tua kita melakukan kesalahan, ada adab-adabnya, ada etika-etikanya untuk meluruskan kesalahan tersebut. Ya, masa bapak kita melakukan kesalahan, "Pak, gak entuk ngono." Ngomong sampai bentak-bentak. Sopan enggak? Enggak sopan. Nah, demikian juga kepada pihak pemerintah. Ada adab-adabnya. Ya. Nanti kita akan sebutkan, ada disebutkan oleh Fadilatul Syekh Abdul Aziz bin Bas, bagaimana etika untuk menasihati pemerintah. Ya. Namun yang namanya nasihat ini merupakan kewajiban kita. Ketika pemerintah memang membutuhkan nasihat dan masukan kita, dan kalau kita diberikan kemampuan, kita berikan nasihat kepada mereka. Ya, bahkan ketika mereka melakukan kedzaliman, kita bisa mencegah mereka, menyampaikan kepada mereka untuk menghentikan kedzaliman tersebut, maka diperintahkan kita untuk menghentikan kedzaliman tersebut. Kata Rasul alaihi salatu wasalam, "Unsur akhaka dzaliman au madzluman." Tolonglah saudaramu baik ketika dia berbuat zalim atau ketika dia zalimi. Dizalimi. Maka para sahabat bertanya, ya, "Wahai Rasulullah, kalau dia dizalimi, ya kami paham. Memang harus menolong. Bagaimana dengan ketika dia melakukan kezaliman? Bagaimana cara menolongnya?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kalian cegah dia dari perbuatan zalim." Sehingga bagi kaum muslimin yang memiliki kemampuan untuk mencegah pemerintah dari berbuat kedzaliman dengan memberikan masukan kepada mereka dengan cara yang syar'i, maka hal yang demikian disyariatkan. Al-khamisu, yang kelima, al-jihadu ma'ahum was-salatu khalfahum wa ada'u shadaqat lahum in talabuha wal hajju ma'ahum sawa'un kanu bararatan aw fajaratan ma lam yablughu hadda al-kufr. Kata beliau, berjihad bersama mereka, sholat di belakang mereka, menunaikan sedekah kepada mereka apabila mereka memintanya, kemudian haji bersama mereka, sama saja apakah mereka adalah orang-orang yang saleh atau orang-orang yang fajir selama belum mencapai haddal kufur, ya, batasan kekufuran. Selama mereka masih muslim, ya, dan tidak tampak tanda kekufuran yang jelas pada diri mereka, maka wajib untuk melakukan perkara-perkara ini di belakang mereka. As-sadisu, yang keenam, kata beliau, adamu tashhir bi uyubihim alal manabir wa fil majalis wa adamu tawghir sudur ru'iyah alaihim bal takunun nasihatu lahum fisir. Kata beliau, prinsip atau yang keenam, hak yang keenam, yaitu tidak menyiarkan aib-aib mereka di mimbar-mimbar dan di majelis-majelis. tidak menyebarkan aib-aib mereka di mimbar-mimbar dan di majlis-majlis, dan tidak memprovokasi ya para rakyat untuk membenci mereka. Ya, taughir sudur ar-ra'iyah, yakni membuat mereka membenci para pemerintah, membuat rakyat membenci pemerintah. Bal takunun nasihatu lahum bisir, bahkan nasihat yang diberikan kepada mereka hendaknya dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Disebutkan oleh Fadilatul Syekh Abdul Aziz Ibn Bas rahimahullah, ya, beliau mengatakan laisa min manhajis salaf at-tashhiru bi'uyuni al-bulah, bukanlah termasuk manhajnya salaf menyiarkan aib-aibnya para pemerintah. Wa dzakara dzalika 'alal manabir, dan menyebutkannya di atas mimbar-mimbar. Kenapa? Li'anna dzalika yufdi ilal inqilabat, karena yang demikian akan membawa kepada inqilabat, yakni revolusi atau kudeta, penggulingan kekuasaan. Wa'adami sam'i wa ta'ah fil ma'ruf, demikian juga ini akan membawa ya rakyat untuk tidak mendengar dan taat dalam perkara yang baik, ya, dalam perkara kebaikan. Wa yufdi ilal khuruj alladhi yadur wa la yanfa, dan ini akan membawa mereka ya untuk keluar dari ketaatan yang akan membawakan kemudaratan dan tidak membawa manfaat. Ya, dan ini kita saksikan bersama, ketika orang-orang keluar dari ketaatan kepada pemerintah, maka yang terjadi adalah kekacauan. Cukuplah apa yang kita lihat di Yaman. Ya, alhamdulillah saya termasuk yang menyaksikan di Yaman itu bagaimana prosesnya. Kalau ada orang bicara Yaman, ya, kemudian menyimpang, artinya tidak sesuai dengan fakta, kita tahu. Karena kita hidup di sana, tahu di Yaman bagaimana orang-orang ya pertama kalinya terjadi tragedi di Yaman karena mereka menggulingkan pemerintahan, meminta agar Presiden Ali Abdullah Saleh turun. Setelah itu, ya, pihak pemberontak memiliki kesempatan untuk memberontak, orang-orang Houthi. Di zaman Ali Abdullah Saleh enggak berani mereka. Ya, enggak berani. Tapi begitu presiden yang kuat ini dijatuhkan, ya, pemerintahan setelahnya tidak sekuat Ali Abdullah Saleh. Akhirnya pihak Houthi, orang-orang Syiah Houthi bisa memberontak. Sampai sekarang lah antum tahu sendiri bagaimana keadaan Yaman. Bermula dari mana? Ya, provokasi untuk keluar dari pemerintahan, ya, keluar dari ketaatan kepada pemerintah dan menggulingkan pemerintahan yang sah. Demikian juga Suriah, demikian juga Libya, ya, Tunisia dan banyak dari negara-negara Arab. Maka kita tidak ingin ini terjadi di Indonesia. Maka kita tahulah lebih riwayat taqwa, mengingatkan kepada kaum muslimin tentang kemaslahatan yang besar, ya, yang harus kita jaga bersama. Jangan sampai karena kepentingan sebagian kelompok lalu rusaklah kemaslahatan ini. Keluar dari pemerintah kemudian dicabut rasa keamanan. Ya. Akhirnya sampai sekarang rakyatnya kelaparan, perang tak kunjung henti, ya, bermula dari provokasi sebagian orang. Lantas bagaimana kalau kita tidak boleh menyebarkan aib mereka, bagaimana kita menyampaikan nasihat kepada mereka? Kata beliau, walakin tariqah al-muttaba' inda salaf an-nasihatu fi ma bainahum wa baina sultan. Adapun jalan yang ditempuh oleh para salaf adalah memberikan nasihat empat mata dengan para pemimpin tersebut. Atau al-kitabatu ilahi, menulis surat kepada mereka. Aw ittisalu bil ulama alladziina yattasiluna bihi. Ya, atau menghubungi para ulama, orang-orang yang didengarkan ucapannya oleh para pemimpin, hatta yuwajjihu ilal khair, yang kemudian para ulama, orang-orang yang dekat dengan pemimpin ini mengarahkannya kepada kebaikan. Ya, ini adalah prinsip yang keenam atau hak yang keenam, tidak menyebarkan aib-aib mereka. Yang ketujuh, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, addu'a lahum bisalahi wal mu'afah, mendoakan kebaikan kepada mereka dan pemaafan. Mudah-mudahan mereka dimaafkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan ini menjadi ciri khasnya Ahlussunnah, kata Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah. Dalam Syahrus Sunnah beliau mengatakan, "Idza ra'aita ar-rajula yad'u 'ala sultan fa'lam annahu sahibul hawa." Kalau Anda melihat ada orang yang mendoakan kejelekan kepada pemimpin, maka ketahuilah bahwa dia adalah pengikut hawa nafsu. Ya, pengikut hawa nafsu. Padahal Imam Barbahari ini termasuk orang yang didolimi oleh penguasa di masa beliau, ya. Beliau ini termasuk ulama yang didolimi oleh penguasa di masa beliau. Tapi lihat, yang namanya ulama yang sejati, mereka tidak mengedepankan perasaan mereka, tapi yang mereka kedepankan adalah Quran dan Sunnah. Ini yang perlu kita latih, ya. Jangan, apa kata Allah, atifiyah. Atifiyah itu artinya mengedepankan perasaan. Karena dia didolimi, akhirnya keluar fatwanya. Tidak. Tapi apa? Yang dijadikan patokan adalah Al-Quran dan Sunnah. Al-Babahari ini ulama yang termasuk yang didolimi oleh pihak penguasa. Tapi apa kata beliau? Apabila engkau melihat seseorang mendoakan kejelekan kepada pihak penguasa, ketahuilah bahwa dia adalah sahibu hawa, pengikut hawa nafsu. Wa idza ra'aita ar-rajula yad'u lis-sultan bis-salah fa'lam annahu sahibu sunnah insyaallah ta'ala. Namun apabila engkau melihat ada seseorang mendoakan kebaikan bagi pihak penguasa, ya, maka ketahuilah bahwa dia adalah pengikut sunnah insyaallah ta'ala. Jadi ini yang menjadi pembeda antara Ahlussunnah dan Ahlul Bidah. Menurut Al-Imam Al-Barbahari, Ahlussunnah mendoakan kebaikan, Ahlul Bidah, Ahlul Ahwa mendoakan kejelekan kepada pihak penguasa. Wa yaqulu Fudail bin Iyad rahimahullah. Al-Fudail bin Iyad pernah mengatakan, "Law kana li da'watun mustajabah ma ja'altuha illa fi sultan." Kalau saya memiliki doa yang terkabulkan, maka ya tidaklah aku jadikan doa tersebut kecuali untuk kebaikan para pemimpin. Ya, ini tentu membutuhkan hati yang demikian besar, ya, berbesar hati, enggak egois. Kalau kita mungkin ketika memiliki doa yang mustajab, kita akan pakai untuk kita sendiri, untuk kebaikan kita. Tapi lihat seorang alim, Fudail bin Iyad, beliau mengatakan, kalau saya punya doa, satu doa yang dikabulkan oleh Allah, saya akan jadikan doa tersebut untuk kebaikan para pemimpin. Qila lahu, kemudian dikatakan kepada beliau, "Ya Aba Ali, fassir lana hadha." Wahai Abu Ali, yakni panggilannya Fudail, coba jelaskan apa maksudmu. "Idza ja'altuha fi nafsi lima ta'iduni wa idza ja'altuha fi sultan salaha fa salaha bi salahi al-abdu wal bilad." Kalau saya jadikan doa itu untuk aku, maka kebaikannya kembali kepada diriku saja. Namun kalau aku jadikan doa tersebut bagi para sultan, kemudian dikabulkan oleh Allah, dia menjadi baik, maka dengan kebaikan dirinya akan ikut menjadi baik juga para hamba dan negerinya. Lihat. Membutuhkan kebesaran hati untuk mendoakan kebaikan. Kalau dia punya doa yang terkabul, dia peruntukkan bagi pemimpin. Karena kebaikannya akan meliputi seluruh rakyat, meliputi semua negeri. Oleh karena itu jangan kita lupakan berdoa, mendoakan kepemimpinan, mendoakan para pemimpin kita dengan kebaikan. Allahumma aslih ulata umurina, Allahumma wafikum lima fihi salahum wa salahul islam wal muslimin. Doakan kebaikan kepada mereka. Enggak rugi antum. Enggak rugi. Rugi enggak kalau doakan kebaikan? Enggak ada yang rugi. Justru dengan doa kebaikan tersebut, kalau kau tidak dikabulkan oleh Allah, antum sudah dapat pahala. Kalau dikabulkan oleh Allah, ya, maka alhamdulillah bukan hanya kita saja yang mendapatkan kebaikan, tapi seluruh rakyat mendapatkan kebaikan dari dikabulkannya doa tersebut. Kemudian yang ke-8, adamul khuruj alaihim waluzumu sabri ala jaurihim wa zulmihim. Ya. Tidak keluar dari ketaatan kepada mereka dan bersabar atas kesalahan dan kedoliman mereka. Ya. Tadi sudah kita bacakan hadis dari Rasulullah SAW. Antum tinggal rujuk lagi catatan antum bahwa di antara pemerintah tadi ada yang atharah. Ya, atharatin alaik wa atharatin alaik, walaupun dia mementingkan kepentingannya sendiri. maka tetap wajib untuk taat kepada mereka. Baik, ini adalah 8 hak dari pihak pemerintah. Jadi ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, prinsip ini hendaknya kita pegang. Ya, bukan karena kepentingan kita duniawi, tapi karena ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yang dengannya kita berharap mudah-mudahan ya kita diridhoi oleh Allah, dan demikian juga keadaan negeri kita pun menjadi baik karena kita menunaikan hak mereka. Adapun hak kita, kalau toh mereka mengambil hak kita, ya, maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kaya agar Allah memberikan apa yang menjadi hak kita. Ya, tapi jangan kemudian dengan berkurangnya atau terambilnya hak kita menjadikan kita mengurangi hak mereka. Inna ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, pembahasan tentang prinsip yang ketiga. Maka insyaallah kita akan baca prinsip yang keempat, yakni yang menjelaskan tentang ilmu dan ulama pada keesokan hari insyaallah taala, ya. Mudah-mudahan antum semua bisa istiqomah ya. Pertama yang ngajar juga mudah-mudahan bisa istiqomah sampai kitab ini selesai, karena sungguh prinsip yang beliau ajarkan dalam kitab ini ya sangat penting untuk diketahui oleh setiap muslim dan sangat relevan dalam kehidupan kita di masa sekarang. Baik, nakif ilahuna, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.